Untuk Anda, Gresik kita goyang untuk yang terakhir di siang hari ini bersama kehadiran dari all artisnya, Ade. Sampai jumpa di kesempatan bila ada kecurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Acila. Hanya berteman dengan setiap